Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kangge sedulur kabeh Mugi-mugi kangge sedulur kabeh seneng karena lagu niki monggo. Iya om, jadi mimi wis tegel kalau pulang nih. Idi, mantu sohen hari masih dadi sisi karo ayu. Hari wong wis pegatan mah, kudu layak duduk kadang kudu sedulur wong saya jendula keren. Wis mana balik? Ayah, mama pulangnya kapan? 1 tahun lagi, nanti kalau mama pulang beli sepatu roda. Sekarang Tio bobo dulu, kan besok kan mau sekolah. Ayu pengen ngomong karo Kang Edi. Ayu suruh perbuatannya Kang Edi ning omah. Suruh kabeh sing mimpin. Yen Kang Edi hari balik esuk. Yen Kang Edi ora ilok ngurusi Dede. Sekian Ayu jaluk pegat bae ning Kang Edi. Kenang apa sih, Nok? Kok nok Ayu? Nok Ayu mau ngomong kono sih, Nok? Gagian ngebelekku. Urusane kok kene kumpet. Iya, Nok. Sehingga wengen nasi, Ma. Mimi Juni habis orang anggap mantu maning, Ma. Juni emang anggap mantu? Iya, Ma. Ya Allah. Orang baru apa? Nau pengen belajar di sinden. Harap nembangi siapa? Ya, nembangi marpan wong nyetak bata. Harap kebol airan. Cangkem-cangkem kita dewek. Rewel temen, doer, siraku. Setan. Aja kayak pusing nih kita, petot. Mertua campur tangan, mitnah mantu.